rasa cintaku padanya. Telah lama ku rindukan kehangatan kasihnya. Ingin ku peluk dirinya, tanda kasihku padanya. Ia berlari, bila ku jauh ia hampiri. Ku tak tahu maksudnya, si jinak-jinak merpati. Rasa cintaku padanya. Telah lama ku rindukan kehangatan kasihnya. Ingin ku peluk dirinya, tanda kasihku padanya. Berlari, bila ku jauh ia hampiri. Ku tak tahu maksudnya.